beriman kepada Allah SWT. Tapi imannya dikotori dengan kesyirikan, membuat gugurlah keimanannya. Jika itu syirik yang besar, syirkun akbar, subhanallah. Ya, suatu ketika Barra bin Azib melihat ada seseorang pakai kalung. Kemudian dia tanya, ini kalung apa? Berkata orang, ini kalung jimat ini. Ini jimat, bukan sembarang kalung ini. Ini jimat. Maka Barra mengambil gunting, dia putuskan kalung ini, dia buang. Dia bacakan ayat tadi, wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Tidaklah kebanyakan daripada mereka beriman kepada Allah illa wa hum musyrikun, kecuali mereka juga menyampur adukan dengan kesyirikan. Jadi iman ini kadang campur adukan dengan kesyirikan. Banyak orang yang pergi haji tapi dia kedukun. Banyak orang pergi umrah, dia pelihara keris. Ya enggak? Ini menunjukkan terkadang orang-orang itu dalam dirinya ada cahaya tapi dia kotor dengan kekufuran, kemunafikan. Andai kata kotor ini besar, kufur besar, maka cahaya ini akan padam. Batallah semua pekerjaannya. Orang yang berbuat kesyirikan, gugurlah semua amal ibadahnya. Allah mengatakan, walaqad uhiya ilaika, telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, kepada orang-orang sebelummu, la in asyrakta, seandainya engkau berbuat kesyirikan, layahbatanna amaluka, akan gugurlah semua amalanmu, wala takunanna min khasirin, engkau akan menjadi orang merugi. Tapi andai kata kekufurnya bukan kufur besar, karena kekufuran dibagi dua tadi kan, kufur besar ada kufur kecil, ya contohnya membunuh, kufur kecil, ya, maka ini tidak membuat seorang tersebut keluar daripada Islam. Andai kata kemunafikannya bukan kemunafikan i'tiqad, tapi kemunafikan amal, sering berdusta, janji dia ingkari, amanah dia khianati, ini orang kita katakan orang Islam yang dalam dirinya ada kemunafikan, dan dia tidak dikekalkan dalam neraka jika masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini juga manusia dalam ilmu akidah ada namanya konsep al-wala wal bara. Ada namanya konsep al-wala wal bara. Maksudnya apa? Loyalitas. Dalam agama kita, kita wajib memberikan loyalitas yang sempurna kepada setiap orang-orang beriman yang sempurna keimanannya, yang tidak campur adukan imannya dengan kesyirikan ataupun maksiat. Wajib kita menjadi penolong-penolong mereka, pembantu-pembantu mereka, kekasih-kekasih mereka, dan seterusnya. Jadi ada manusia yang kita wajib memberikan loyal yang sempurna 100%. Kepada siapa ini? Kepada orang-orang beriman yang sempurna imannya. Kita tolong, kita bantu, kita cintai, kita dukung, kita sokong. Ini yang pertama. Yang kedua, ada orang-orang yang wajib kita berlepas diri dari mereka dalam segala hal, dari sisi akidah dan agama. Namanya bara. Ya, siapakah mereka? Semua orang-orang kafir. Kita wajib membenci agama mereka, membenci keyakinan mereka, membenci kekufuran mereka. Walaupun dalam hukum muamalah dunia, kita boleh bermuamalah dengan mereka, berjual beli. Kita boleh membantu mereka. Ya, tetangga kita kafir, kelaparan kita bantu, boleh. Selama mereka bukanlah orang-orang kafir, ahlul harbi yang wajib diperangi. Karena orang kafir itu tidak semuanya sama. Orang kafir ada yang memerangi Islam, kaum muslimin, menindas, menjajah, namanya kafir harbi. Ini yang wajib kita perangi. Enggak boleh kita membantu mereka, enggak boleh. Mencintai mereka, enggak boleh. Yang kedua, orang-orang kafir yang disebut dengan nama ahlu zimmah, orang-orang kafir yang tinggal di negeri-negeri Islam, kaum muslimin, maka mereka jangan kita ganggu. Harta mereka jangan kita rampok, kita ambil, jangan kita tipu mereka. Ya, ahlu zimmah. Bahkan kita boleh membantu mereka. Andai kata mereka kekurangan sebagai, yakni bentuk kemanusiaan, terkadang kita wajib membantu mereka. Subhanallah. Membantu mereka bukan tandanya kita mencintai agamanya, enggak. Subhanallah. Tapi sebagai bentuk kemanusiaan, karena dia manusia seperti kita. Ada yang ketiga namanya adalah ahlul ahlul ahdi wal hudnah, orang-orang kafir yang terikat dengan perjanjian genjatan senjata, ya, perdamaian. Ini pun wajib kita hormati mereka. Ada orang-orang kafir yang masuk ke negeri Islam, diberikan visa oleh pemerintah kaum muslimin, ya, namanya adalah al-mu'ahad, mereka jangan diganggu. Maka sungguh penyimpangan ketika ada orang-orang yang mengaku beragama Islam, beraliran keras, menangkap turis-turis, mereka sembelih, mereka jadikan sebagai sebagai tumbal, minta tebusan terus. Ini kesalahan, enggak boleh mereka diganggu. Subhanallah. Jadi makna berlepas diri pada orang kafir, membenci mereka, membenci agama mereka, membenci kekufuran mereka. Subhanallah. Ya. Ini jenis manusia kedua. Tadi yang pertama wajib kita cintai secara utuh. Kita memberikan loyalitas secara utuh. Kepada siapa ini? Orang-orang beriman. Yang kedua yang kita wajib berlepas secara utuh. Siapa ini? Orang-orang kafir. Ini yang ketiga. Yang ketiga adalah orang-orang Islam, orang-orang yang beriman tapi melakukan maksiat, melakukan bid'ah, melakukan penyimpangan. Maka orang-orang ini kita cintai mereka dari sebagian sisi karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memberikan loyal kepada keimanan mereka, dan kita dari sisi lain wajib berlepas diri daripada kemaksiatan mereka, membenci kemaksiatan mereka, ya, menjauhi syubhat mereka. Inilah dia orang-orang Islam atau orang-orang beriman yang mencampur adukkan imannya dengan kemaksiatan. Enggak boleh kita lepas diri secara total. Enggak boleh kita cintai secara total. Kita cintai sesuai dengan kadar imannya. Kita benci sesuai dengan kadar maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk faedah lainnya, ayat ini menunjukkan adanya neraka. Dan neraka, ibu-ibu, telah ada sekarang ini. Rasulullah pernah beberapa kali melihat neraka. Allah tunjukkan kepada beliau neraka. Ya, ketika peristiwa gerhana Rasulullah melihat neraka sehingga Rasulullah menjauh. Ya. Dan Rasulullah juga pernah melihat seorang perempuan dibakar di neraka gara-gara mengurung kucing yang tidak dia beri makan dan tidak dilepaskan. Subhanallah. Jadi neraka telah ada sekarang ini. Walaupun penghuninya tentunya belum ada. Apa ditampakkan kepada Rasulullah adalah neraka yang akan datang, ini penghuninya. Sebagaimana surga pun sekarang telah ada. Sebagaimana yang dipahami oleh Ahlus Sunnah Jemaah. Kemudian ayat ini menunjukkan orang-orang kafir. Faedah lainnya, orang-orang kafir dikekalkan di dalam neraka selama-lamanya. Tidak akan pernah dikeluarkan dari dalam neraka. Artinya, kalaulah dimasukkan ke dalam neraka bukan orang-orang kafir, tapi orang-orang Islam yang bermaksiat, berbuat kemaksiatan bid'ah ataupun kemaksiatan pelanggaran-pelanggaran dalam agama, kalaupun mereka dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka akan dikeluarkan sesaat nanti setelah habis dosa-dosanya. Bahkan jemaah sekalian, perkataan Nabi 72 mereka di neraka, satu di surga, yang 72 ini semua kelak mereka akan dimasukkan ke dalam surga suatu saat. Subhanallah. Tatkala Allah telah membakar semua kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan mereka. Demikianlah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kajian kita pada hari ini, ya, dalam bentuk materi. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita manfaat dengan kajian ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang hadir dalam majlis ini ke dalam golongan orang-orang dinaungi Allah dengan cahaya iman dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan cucuran hidayah dan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala macam bentuk kekurangan dan kekhilafan. Kepada Allah Subhanahu wa taala juga kita memohon ampunan. Aqulu qawli hadza واستغفر الله لي ولكم واتوب اليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ada forum tanya jawab, okay. Ada yang mau bertanya, tafadhalu. Allah musta'an. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Jika seseorang sudah sering ikut kajian, kajian-kajian sunnah, tapi masih menjalani yang bid'ah-bid'ah, ya, belum lagi sempurna memakai hijab syar'i, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Syukran. Jadi hidayah itu bertingkat-tingkat, ya, sebagaimana iman pun bertingkat-tingkat. Sebagian besar diantara yakni mayoritas penduduk negeri ini adalah orang-orang Islam yang mereka telah mendapatkan hidayah Islam. Kita lihat banyak masyarakat yang mereka beragama Islam, berarti mereka telah mendapatkan hidayah dasar, namanya hidayah Islam. Tapi tidak setiap orang yang telah mendapatkan hidayah Islam naik jenjangnya mendapatkan hidayah apa? Sunnah. Subhanallah. Tapi dengan hidayah Islam ini mereka insyaallah taala mendapatkan rahmat Allah. Kalaupun sekiranya kelak mereka masuk neraka, akan ada masanya mereka dikeluarkan dari neraka. Dan hidayah Islam ini pun bertingkat-tingkat pula. Subhanallah. Ada yang dia masyaallah tabaraka taala hidayah Islamnya mulai mengerjakan ketaatan kepada Allah, menjaga salat lima waktu, menjaga puasa dan seterusnya. Tapi malas dia untuk membahas tentang sunnah, ya, sehingga terjebak muamalahnya dalam berjual beli riba, ya, belum lagi dia sempurna utuh, dia terjebak dalam kesalahan kesalahan. Bertingkat-tingkat. Ada orang Islam, kita Islamnya hanya mungkin sekedar sholat yang masih bolong-bolong. Ada juga yang sholatnya sekedar setahun sekali hari raya. Ada yang Jumat saja. Bertingkat-tingkat. Andai kata kita menganggap, ya, pendapat yang lebih rajih meninggalkan sholat karena malasnya tidak membuat orang menjadi kafir. Kemudian naiklah kepada hidayah berikutnya, itu hidayah sunnah. Dan dalam hidayah sunnah ini pun orang bertingkat-tingkat. Subhanallah. Ada orang-orang yang baru sekedar mempelajari sunnah dan belum mengamalkannya. Seperti dalam soal ini, udah ngaji dia, dia tahu, ya, tapi masih belum sanggup mengamalkan. Jilbabnya belum sempurna. Subhanallah. Masih keluar berdandan bertabarruj, ya, tapi dia udah ngaji. Berarti dia telah mendapatkan hidayah apa? Sunnah dari sisi ilmu. Tapi belum lagi apa? Hidayah untuk dapat mengamalkannya. Ada lagi yang lebih tinggi. Dapat hidayah Islam, hidayah sunnah, ya, ilmu sunnah, mengamalkan sunnah. Lebih tinggi hidayah mendakwakan sunnah. Ada orang-orang yang dia, yang penting saya selamat, rajin ngaji, rajin mengamalkan, tapi dia diam, gak ngajak orang. Ada yang ngajak gencar. Ini tentu lebih tinggi. Boleh jadi ibu yang ditanyakan ini, dia baru mendapatkan hidayah apa? Sunnah, tapi sesiapanya ilmunya saja, belum lagi dalam bentuk pengamalan. Kenapa belum diamalkan? Mungkin belum sempurna juga ilmunya, belum sempurna keyakinannya Allah akan membantunya, menjaganya. Mungkin belum sempurna ketakutannya kepada Allah SWT, masih takut kepada manusia, tetangga, mertua dan seterusnya. Banyak faktornya. Yang jelas, ya, masih belum sempurna hidayah yang dia miliki. Dan setiap kita wajib setiap hari menyempurnakan hidayah. Subhanallah. Yang telah mendapatkan hidayah sunnah, berupayalah untuk mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwakannya, bersabar di atas jalannya. Wallahu tabaraka taala alam. Baik, subhanallah. Ini bagus tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut keyakinan kita bahwa orang-orang kafir tidak beriman kepada Allah, beriman kepada tauhid, kelihatannya mereka itu tidak terlihat gelisah ataupun takut dalam hidupnya. Sementara kita yang diberikan Allah iman, ya, kepada Allah, sering timbul rasa takut akan azab Allah. Apa yang membedakan nanti mereka dengan kita yang beriman? Ya, subhanallah. Orang-orang kafir itu sebenarnya dalam ketakutan yang berkepanjangan, subhanallah. Kegelisahan yang tidak pernah berakhir, orang-orang kafir, subhanallah. Kalau kita survei, tolong jawab, mana negeri yang paling banyak padanya kasus bunuh diri? Negeri-negeri sama atau negeri-negeri kafir? Jawabannya negeri-negeri kafir. Kenapa? Karena mereka enggak punya pegangan, enggak punya Allah. Sehingga mereka menganggap mengakhiri semua kesempitan hidup adalah dengan cara bunuh diri. Bahkan orang kafir pun bertingkat-tingkat. Ada ahlu kitab, ada orang-orang musyrik. Mana lebih dahsyat kekafirannya? Ahlu kitab orang-orang musyrik atau orang musyrik? Ahlu kitab atau orang musyrik lebih parah? Orang-orang musyrik. Lihat, negeri yang paling banyak bunuh diri enggak ada duanya adalah negeri orang-orang orang musyrik. Jepang itu negeri paling banyak bunuh diri itu. Subhanallah. Ada pun negeri-negeri ahlu kitab yang masih ada imannya sedikit kepada Tuhan Allah dengan segala macam bentuk penyimpangan mereka, masih lebih mendingan. Ya. Ratusan ribu per tahun di Jepang itu orang-orang mati sia-sia, paling banyak dengan menabrakkan dirinya ke kereta api, ke kereta api sedang berjalan. Subhanallah. Jadi orang-orang kafir itu dalam gundah gulana hidup mereka, subhanallah. Orang-orang beriman dalam ketentraman, ketenangan. Dan tanda ketenangan dan ketentraman itu bukan ada pada bentuk materi yang melimpah ruah. Kadang-kadang orang Islam menganggap keberuntungan dan rahmat Allah itu hanya ada pada harta. Kalau andai kata dia kaya, berarti dia beruntung, berarti Allah cinta kepadanya. Andai kata dia itu miskin, Allah benci kepadanya. Salah. Bukan seperti itu. Bukan itu standarnya. Kalaulah kaya itulah keberuntungan, kenikmatan, kejayaan, maka yang paling beruntung, paling jaya, paling nikmat adalah siapa? Qarun. Tidak guna baginya hartanya. Subhanallah. Sebagian orang menganggap keberuntungan adalah jabatan, kekuasaan. Kalaulah benar inilah keberuntungan, maka yang paling beruntung adalah Fir'aun. Dan sungguh kita melihat orang-orang kaya dalam kegelisahan yang berkepanjangan, takut miskin, hartanya berkurang, hartanya dicuri, hartanya dirampok. Subhanallah. Belum lagi dengan hubungannya kepada manusia. Semakin kaya manusia, semakin kikir. Tiap kali orang datang, oh ini meminjam uang saya ini. Ini kayaknya meminjam uang saya, minta uang saya, minta harta saya ini. Subhanallah. Dalam penderitaan jika tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tampaknya mereka seolah-olah enggak gelisah, tapi hati mereka gelisah, hidup mereka gelisah, kemaksiatan membuat mereka gelisah. Subhanallah. Mereka halalkan segala macam perkara. Enggak ada bagi mereka itu larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itulah Rasul mengatakan ad-dunya, dalam Sahih Muslim, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang-orang beriman. Wa jannatul kafir, surga bagi orang-orang kafir. Apa makna penjara? Dia dibatasi dengan hukum Allah. Mau berbuat ini, oh ini nipu, haram, dia berhenti. Melakukan ini, oh ini riba, haram, dia pun berhenti. Mau pinjam uang ke bank, ah ini haram, dia berhenti. Ya. Adapun mau, subhanallah, transaksi, oh ini syubhat, enggak boleh. Muamalah, oh ini bukan mahram, enggak boleh. Banyak batasan-batasannya. Orang-orang kafir enggak ada yang batasi mereka. Subhanallah. Maka mereka seolah-olah dalam kenikmatan di surga. Subhanallah. Suatu ketika Umar masuk berjumpa Rasulullah. Dia lihat Rasulullah SAW, tubuh beliau penuh dengan bekas-bekas, subhanallah, ya, tikar beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak dia tidur belaskan dengan kasur-kasur yang empuk. Umar melihat hanya ada beberapa uncang daripada gandum sebagai, subhanallah, ya, bahan makan yang dimasak Rasulullah. Umar pun menangis. Umar pun berkata, ya Rasulullah, wa anta rasulu rabbil alamin, engkau adalah rasul utusan Allah, Tuhan semesta alam. Dalam penderitaan hidupmu seperti ini, sementara itu raja-raja Kisra, itu raja-raja Romawiyah dalam geliman kenikmatan. Kata Rasulullah, wahai Umar, apakah engkau merasa ragu, wahai Umar? Sesungguhnya semua kenikmatan itu Allah limpahkan kepada mereka di dunia ini. Kelak Allah akan subhanallah berikan semuanya itu kepada orang-orang beriman di negeri akhirat. Mereka hanya mendapatkan di dunia ini saja. Subhanallah. Karena itulah orang-orang kafir, karena enggak beriman dengan hari berbangkit, hari kiamat, hari akhirat, surga, neraka, melakukan segala macam hal yang membuat mereka senang. Senang berzina-berzina, kumpul-kumpul-kumpul-kumpul, berjudi-berjudi, merampok-merampok dan seterusnya. Subhanallah. Itu semua kesenangan yang semu. Subhanallah. Kita lihat bagaimana orang-orang kafir, bagaimana orang-orang pelaku maksiat dalam penderitaan hidup. Banyak artis-artis yang akhirnya bunuh diri. Subhanallah. Ya, tokoh-tokoh akhirnya bunuh diri. Kenapa? Mereka stres dengan kehidupan mereka. Jadi jangan dianggap ketenangan yang Anda lihat pada wajah mereka itu ketenangan. Tidak. Subhanallah. Mereka dalam kegelisahan selama-lamanya. Enggaklah ada yang tenang kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ustaz, surga itu sudah ada atau belum? Kalau Nabi Muhammad SAW melihat orang-orang sudah diazab di neraka, bukankah menunggu nanti setelah hari kiamat? Mohon penjelasan. Ya, surga telah ada. Ya, Allah mengatakan u'iddat, yang telah disiapkan lil muttaqin, bagi orang-orang bertakwa. Kata-kata telah disiapkan menunjukkan telah ada. Bahkan Rasulullah SAW telah pernah melihat surga. Bahkan Rasulullah SAW yang mengatakan, kalau saja aku ambilkan untuk kalian buah-buah di surga, akan subhanallah berkekalan kenikmatan itu selama-lamanya. Ya, bahkan Allah SWT telah ciptakan surga, dan Allah datangkan Jibril, kata Allah, ya Jibril, lihatlah surga. Maka Jibril pun melihat keindahan surga. Sehingga berkata Jibril, ya Allah, andai kata hamba mengetahui tentang nikmatnya surga, pastilah mereka berusaha mengamalkan apapun juga agar masuk ke dalam surga ini. Kemudian Allah ciptakan neraka. Allah perintahkan Jibril, lihat neraka. Ketika lihat neraka, Jibril matanya, Allah, andai kata hamba mengetahui dahsyatnya neraka, pastilah mereka akan menjauhkan diri mereka dari neraka. Kemudian Allah hiasilah surga dengan segala macam perintah-perintah, larangan-larangan yang tidak disenangi manusia. Allah hiasi neraka dengan segala macam syahwat-syahwat yang menggoda. Kata Allah kepada Jibril, lihatlah kembali surga. Melihat surga dipenuhi dengan berbagai macam halangan rintangan, berkata Jibril, ya Allah, saya khawatir jangan-jangan enggak ada hambamu yang bisa masuk ke sana, karena banyaknya rintangan-rintangan yang dibenci manusia. Subhanallah. Ketika Jibril melihat neraka, berkata Jibril, ya Allah, jangan-jangan saya khawatir semua hamba memasuk ke sana, berlomba-lomba masuk ke badannya. Berarti surga telah ada, neraka pun telah ada. Adapun surga sekarang telah ada penghuni-penghuninya dari golongan para bidadari-bidadari, sebagaimana kata Rasulullah, tidaklah ada seorang laki-laki memiliki istri yang buruk perangainya, buruk lisannya, kecuali bidadari surga mengatakan kepada istri tersebut, qatalakillah, celakalah engkau, sesungguhnya dia akan segera meninggalkanmu, kembali kepada kami. Berarti surga telah ada penghuninya. Siapa? Para bidadari-bidadari surga. Siapa? Para pelayan-pelayan surga. Bahkan surga setiap hari bertambah-tambah isinya. Tiap kali kita ucapkan subhanallah, Allah tanamkan begitu satu pokok kurma di surga. Tiap kali kita mengatakan la haula wala quwata illa billah, Allah buatkan gudang-gudang harta kita di surga. Subhanallah. Tiap kali kita membangun masjid, Allah bangunkan rumah kita di surga yang lainnya. Setiap hari surga bertambah sesuai dengan tingkat amal yang kita lakukan. Tiap kali kita berinfak, Allah akan tumbuhkan di sana segala macam bentuk ganjaran-ganjaran. Subhanallah. Semakin banyak berinfak, semakin banyak kelak yang kita akan petik di surga. Telah ada. Ya. Adapun manusia belum ada masuk surga. Subhanallah. Ya, tapi Rasulullah telah diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala tentang surga. Yang pernah masuk surga adalah Adam alaihissalam. Kemudian dikeluarkan dari dalam surga gara-gara bermaksiat. Adapun neraka belum ada penghuninya. Yang Rasulullah lihat tadi adalah merupakan gambaran akan datang. Kelak akan ada seorang perempuan yang diazab di neraka gara-gara menyiksa kucing. Subhanallah. Ini adalah merupakan pandangan ahlu sunnah wal jamaah. Yang menyisihnya hanyalah merupakan ahlu bid'ah. Yang mengatakan surga belum ada, menentang Quran. Yang mengatakan neraka belum ada, menentang Quran dan menentang hadis, menentang kesepakatan ulama-ulama kaum muslimin. Subhanallah. Dan dia berbahaya kedudukannya dalam akidah. Bisa-bisa dia keluar daripada Islam. Andai kata dia mengetahuinya. Baik, ini ada pertanyaan. Di antara waktu yang Allah ijabahkan adalah antara azan dan iqamat. Bagaimana jika seorang wanita salat di rumah? Silakan Anda azan, ya, silakan Anda iqamat, silakan Anda salat, ya. Dan andai kata Anda tidak mengumandangkan azan, tidak mengumandangkan iqamat, silakan pula Anda berdoa antara azan iqamat yang dengarkan di masjid. Anda mendengarkan azan dikumandangkan, ibu-ibu mendengarkan azan. Setelah Anda mendengarkan azan, berdoa kepada Allah menunggu datangnya waktu iqamat. Jadi jangan khawatir ibu-ibu, ya. Ini berlaku di masjid dan juga berlaku di rumah. Ibu dengar azan dikumandangkan. Selepas itu ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang iqamat, insyaallah itu waktu yang manjur bagi ibu-ibu dalam berdoa. Afwan Ustaz, bagaimana kriteria pemimpin dalam agama Islam? Pemimpin itu ada pemimpin yang ideal, ada yang tidak ideal. Yang ideal tentunya yang memiliki semua kriteria-kriteria dalam agama Islam. Amanah, jujur, kuat, dipercaya manusia, bijak, ahlul ilmi. Ini yang ideal. Ya, dari suku Quraisy dan seterusnya beragama Islam. Kadang-kadang Allah menguji kita dengan pemimpin yang tidak ideal. Ya, ketika itu hendaklah kita bersabar dan tetap mematuhi dia dalam perkara-perkara kebajikan dan tidak mematuhinya dalam perkara-perkara kemaksiatan. Sekalipun Allah uji kita sebagai negeri kaum muslimin, pemimpinnya ya orang-orang kafir. Maka mereka wajib mematuhi pemimpin tersebut dalam perkara-perkara ma'ruf. Ya, dan haram menentang pemimpin tersebut dalam perkara-perkara mungkar. Yani subhanallah, dalam perkara-perkara ma'ruf yang diperintahkan wajib dipatuhi, enggak boleh ditentang. Subhanallah. Ya. Sekalipun kita diwajibkan untuk memilih pemimpin orang-orang beriman dalam Islam. Andai kata kita diuji Allah karena kelemahan kita, naiklah pemimpin-pemimpin kafir. Andai kata kita tidak mampu menggulingkannya, menjatuhkannya, kecuali akan memunculkan pertumpahan darah, memunculkan kerusakan yang besar, maka wajib bersabar dan memperbaiki diri. Sesungguhnya pemimpin tersebut cerminan masyarakatnya. Berkata Ali, kama takunu yuwalla alaikum, bagaimana kalian, itulah tipe pemimpin kalian. Subhanallah. Kalau mereka bisa naik, karena itulah tipe kita, itulah standar kita. Jangan salahkan pemimpin, salahkan siapa? Masyarakat. Bagaimana tipe pemimpin itu cerminan masyarakat, karena mereka yang pilih, ya enggak? Subhanallah. Jadi kita yang diuji Allah Subhanahu wa taala itu sabar. Ya. Enggak usah ikut-ikutan membuat segala macam tindakan-tindakan yang akhirnya mendatangkan kerusakan lebih besar. Bagaimana hubungnya menabung atau bertransaksi dengan bank-bank yang dianggap berlabelkan bank-bank syariat? Andai kata memang sifatnya tidak bertentangan dengan Islam, tidak ada padanya riba, ya, sistemnya mudharabah, murni mudharabah. Anda masukkan uang, mereka putarkan dengan sistem yang murni, ya, keuntungan bagi sama, kerugian sama-sama mendapatkan, maka boleh-boleh saja. Ya, sistem mudharabah murni. Andai kata dia tidak menggunakan sistem-sistem mudharabah tapi sama dengan sistem bank-bank konvensional, ya. Anda menaruhkan uang di sana, dijadikan modal, diputarkan, kemudian dia pinjamkan kepada orang, diambil bunganya. Ini sama adalah perkara yang dilarang. Maka janganlah kita, ya, mensupport hal-hal seperti ini. Kalaulah qadar Allah kita enggak punya tempat yang aman kecuali bank, kita taruhkan uang kita di bank-bank, ya, maka jangan ambil bunganya kecuali dikeluarkan untuk sarana-sarana umum, ya, membangun jalan, membangun jembatan dan seterusnya. Jangan dimakan bunganya. Ini dalam kondisi kita harus bertransaksi dengan bank-bank, karena enggak mungkin kita simpan uang dalam bantal, enggak mungkin kita bawa uang kemana-mana, enggak mungkin kita transfer gaji kepada ratusan karyawan pakai uang. Nah, mustahil kita gunakan jasa bank. Terbatas dalam hal-hal yang memang kita butuhkan saja, transfer uang, transfer gaji, transfer untuk berjual beli, ya, bukan tujuannya untuk menambah keuntungan. Kalau tujuannya menabung untuk makan bunganya, haram. Kalau anda kata ada bank yang benar-benar syar'i menerapkan konsep mudharabah 100%, silakan banyak-banyak anda berikan modal ke mereka, ambil keuntungannya. Ya, Allah Ta'ala alam. Bagaimana hukumnya kalau kita bergaul dengan teman yang suka berbuat kesyirikan? Ini enggak paham saya maksudnya berbuat syirik ini, apakah syirik dalam bahasa Betawi? Berbuat syirik maksudnya suka ganggu orang atau kesyirikan, saya enggak paham ini. Sementara kita bisa mengajak dia untuk menjalankan sunnah. Ya. Kalau andai kata kita melihat teman-teman kita yang melakukan kesyirikan, wajib kita mendakwahi mereka dengan cara yang bijak. Dia kerukun, kita katakan enggak boleh ini Bu, akhi, ukti. Hukumnya haram, dilarang Rasulullah SAW. Dia ke kuburan yang dikeramatkan, beritahukan itu enggak boleh dalam agama kita. Sampaikan dakwah dengan cara yang bijak, lemah lembut. Andai kata dia terima, alhamdulillah. Kalau andai kata dia belum terima, bersabar. Ya, tetaplah bergaul dengannya sambil berusaha untuk terus menerus meluruskannya, mendakwakannya, berdoa kepada Allah SWT untuknya. Semoga Allah bukakan suatu saat hatinya kelak. Andai kata kita khawatir ternodai, tercemar, terpengaruh, terikut-ikut, jauhi dia. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Ya, ada pilihan itu? Habis kayaknya nih. Silahkan lagi. Oh ini. Ustaz, bagaimana menebus kesalahan atau dosa-dosa yang pernah dilakukan kepada orang tua dan mereka telah meninggal dunia? Subhanallah. Apa yang telah kita lakukan, kalaulah dahulu kita berbuat salah kepada orang tua kita, mungkin durhaka, ya, orang tua kita marah, enggak ridho ketika kita, ketika mereka meninggal masih banyak dosa kita kepada orang tua. Apa yang kita lakukan? Pertama, bertaubat kepada Allah SWT atas perbuatan ini. Subhanallah, bertaubat. Bagaimana tobatnya? Menyesal. Subhanallah. Kemudian bagaimana tobatnya? Berjanji tidak akan lagi, subhanallah, melakukan hal ini. Andai kata orang tuanya masih hidup, dia enggak akan mengulangi lagi. Yang ketiga, dia berusaha menggantikan perbuatan jeleknya dengan kebaikan. Orang tuanya masih hidup, dahulu dia berkata-kata kasar, maka digantikan dengan kelembutan. Dahulu dia kikir, digantikan dengan kebaikan dermawan kepada orang tuanya selama orang tuanya masih hidup. Dahulu dia jarang berkomunikasi dengan orang tuanya, sekarang dia sering berkomunikasi dengan orang tuanya. Dahulu dia datang jarang mengunjungi orang tuanya, maka hendaklah sekarang dia senantiasa mengunjungi orang tuanya. Jika telah wafat, orang tua telah wafat, maka doakanlah orang tua kita, semoga Allah merahmatinya, mengampuninya, mengangkat derajatnya. Banyak-banyak berdoa untuk mereka. Yang pertama. Yang kedua, ya, upaya kita yang kedua adalah menjalankan wasiat-wasiatnya jika dia punya wasiat. Misalnya, dia wasiatkan jaga adik-adikmu, jaga. Ya, jaga adik-adikmu, jaga. Andai kata dia katakan harta saya ini berikan sepertiga kepada si fulan, tunaikan wasiatnya, jangan diambil. Ya. Selama tidak bertentangan dengan konsep agama. Itu yang kedua. Yang ketiga, berupaya berbuat baik kepada kerabat-kerabatnya, kawan-kawan dekatnya. Orang tua kita punya teman-teman yang telah tua, ya, punya kerabat-kerabat. Wajib bagi kita mendatangi teman-temannya yang telah tua, berbuat kebaikan, menyambung silaturahmi, memberikan hadiah, ya. Kemudian kerabat-kerabatnya kita santuni, kita berikan dan seterusnya. Kita kunjungi, kita ziarahi. Inilah cara berbakti kepada orang tua dan kepada keluarga-keluarga kita yang telah meninggal setelah mereka meninggal. Maka Rasulullah, tanda cintanya kepada Aisyah, kepada Khadijah radhiyallahu anha wardaha, Nabi senantiasa memanggil teman-teman sejawat Khadijah. Rasulullah berikan kepada mereka hadiah-hadiah, santunan-santunan. Inilah sebagai bentuk tanda, yakni cintanya Rasulullah SAW, bakti Rasulullah kepada istrinya Khadijah setelah Khadijah meninggal. Begitu pula yang kita lakukan. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Naam. Cukup ibu-ibu ya. Sampai di sini dulu kajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.